apakah sikap banyak bertanya termasuk perbuatan terpuji atau tercela? Ini akan datang ya pembahasannya. Keseratusan banyak bertanya. Nah, ada rincian-rincian di dalam masalah itu. Ada yang tercela, ada yang boleh.